bangga diri dan seterusnya, ini lawan dari sifat tawadhu. Hendaklah kita menjauh dari sifat-sifat yang tercela, ya. Kemudian kita hendaklah berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Di antaranya sifat tawadhu. Man hafizal hadis falyaqra. Adam. Hatta la, hatta la ya begia. Ahsantum. Nah, asyabab jangan kalah. Yang masih muda-muda jangan kalah. Minasyabab qira. Naam. Enggak ada. Naam. Hadis pendek ya. Nah. Kelihatan yang murojaah dengan yang tidak murojaah, ya. Kelihatan yang hanya sekedar selesai taklim, wis selesai, tutup buku, enggak pernah dibaca lagi, enggak pernah dimurojaah lagi. Nah. Dimurojaah ya ikhwah. Durus perlu dimurojaah, perlu diulang-ulang. Bila perlu dihafal hadisnya jika mampu, ya. Fadal qira. Antawadhu. Antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yaqru ahadun ala ahadin akhraj Muslim. Naam, ahsantum. Satu lagi. Aulad, ada yang hafal? Talabah? Fadal. Nah, yang tua-tua ini semangat ya. Wala yafkhara. Naam. Akhrajahu. Ahsantum. Naam. Jazakumullahu khairan. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن إرض أخيه بالغيب raddallahu an wajihihi an-nara yawmal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Wali Ahmad min hadits Asma binti Yazid nahwuh. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man radda an irdi akhihi bil ghaib, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, saudara muslim, tanpa sepengetahuan dia, tanpa sepengetahuan saudaranya ini, raddallahu an wajihihi an-nara yaumal qiyamah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat wajahnya dari neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Allah selamatkan wajahnya, wajah orang yang membela saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Allah akan selamatkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, akhrajahu At-Tirmidzi dalam sunannya, wa hassanahu, dan Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadis ini hadis hasan. Naam, wa huwa kama qal. Dan naam, seperti apa yang beliau bilang, bahwasanya hadis ini hasan. Hasan bisyawahidihi, hasan dengan sebab penguat-penguat yang lain. Nah, masing-masing jalannya ada sedikit kecacatan, sedikit kelemahan, tapi lemahnya do'if munjabir, lemah yang bisa naik jika ada penguatnya. Dan di sini banyak penguatnya sehingga hadis ini menjadi hasan. Nah, dan hadis hasan hadis yang nah bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil. Wali Ahmad min hadithi Asma binti Yazid, dan juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dari Asma binti Yazid. Nah, dari hadis Asma binti Yazid nahwuh, ya, semisal atau semakna dengan lafadz ini. Nah, lafadznya dari jalan Asma binti Yazid adalah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dabba an lahmi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allahi an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela daging saudaranya, yaitu ketika saudaranya digibahi, dia bela. Barang siapa yang membela daging saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka kana haqqan 'ala Allah an yu'tikahu minan nar, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dia dari neraka. Hadis ya semakna atau mirip dengan riwayat dari jalan Abu Darda. Nah, penulis mendatangkan hadis ini untuk menyebutkan salah satu akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Apa itu? Nah, membela kehormatan saudaranya. Membela kehormatan saudaranya. Ketika saudara kita sedang dilanggar kehormatannya, bela ketika kita mampu. Ketika saudara kita sedang dizalimi, bela, bantu, tolong, ya. Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Nah. Apalagi di sini terdapat keutamaan yang besar bagi orang yang membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Nah, Allah selamatkan orang tersebut dari api neraka pada hari kiamat. Ini keutamaan yang sangat besar. Dan demikian para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka juga banyak memberikan contoh, contoh membela kehormatan saudaranya, ketika dilanggar atau direndahkan, ya, atau dirusak kehormatan saudaranya, atau ketika dizalimi. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika perang Tabuk. Nah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ya, ketika istirahat. Nah, dan bertanya kepada para sahabatnya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kenapa beliau bertanya seperti ini? Nah, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Nah, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Nah, hadisnya panjang, ya. Kalau dalam Riyadhus Shalihin, ada dalam kitab Taubat. Nah, dalam pembahasan Taubat hadisnya panjang tentang kisah Ka'ab bin Malik, taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan dua orang temannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Kok enggak ikut perang? Ya. Maka ada seseorang dari Bani Salimah. Ya, dia nam berkata, "Habasahu burdahu wan nadharu fi idfaih." Kata orang ini, Ka'ab bin Malik dia terhalangi oleh selendangnya, ya Rasulullah. Dan dia sedang memandang kedua pinggangnya. Apa maksudnya ini? Nah, sedang memandangi selendangnya dan sedang melihat kedua pinggangnya. Nah, ini kalimat kiasan untuk menunjukkan orang yang sombong. Nah, orang yang sombong, takabur. Nah, mendengar ucapan orang ini dari Bani Salimah, ya. Nah, maka sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, "Bi'sa ma qult." Ya. Betapa buruk apa yang kau ucapkan. Kata sahabat Mu'ad bin Jabal, ini bentuk apa? Membela saudaranya ketika dilanggar kehormatannya. Nah, kata sahabat Mu'ad bin Jabal, "Bi'sa ma qult, betapa buruk apa yang kau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak melihat Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan." Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Padahal perang-perang sebelumnya Ka'ab bin Malik ikut. Hanya saja qadarullah di perang Tabuk tidak ikut karena beberapa sebab, ya, ketika itu. Ya. Nah, ini contoh, ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu sangat bersemangat, bersungguh-sungguh untuk membela saudaranya, ya, ketika saudaranya dirusak kehormatannya. Nah, ketika saudaranya dituduh misalkan, difitnah misalkan, atau digibahi dan seterusnya, disebutkan kejelekan dan keburukannya dan seterusnya. Nah, kemudian sedangkan kita tahu bahwasannya itu tidak benar, ya. Nah, ya. Dan bahwasannya tidak dilihat dari orang tersebut kecuali kebaikan. Nah, maka kita hendaknya membela orang tersebut. Nah, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau membela sahabat Ka'ab bin Malik. Baik, kita langsung pada penjelasan Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Ma yu'khadhu min al-hadith. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, ma yu'khadhu min al-hadith. Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula, faidah yang pertama, al-hadithu fihi fadilatul rad an irdi muslim. Hadis ini di dalamnya terdapat keutamaan membela kehormatan seorang muslim. Yunalu minhu fi ghaibatihi fil majlis. Yang kehormatannya ini sedang dirusak, dilanggar tanpa sepengetahuan dia. Nah, fil majlis, di dalam majlis. Nah, itu orangnya enggak ada tapi sedang dibicarakan. Di majlis. Ka'an yaktabahu ahadul hadirin. Seperti na'am, salah seorang yang hadir di majlis tersebut, dia menggibahi saudaranya, menyebutkan kejelekan dan keburukannya, atau bahkan mungkin menuduh dan memfitnahnya. Ketika ada yang seperti ini menggibahi saudaranya, fayan bari al-ghayur, maka orang yang ghayur, orang yang cemburu, ya, cemburu terhadap apa-apa yang Allah haramkan, ya, cemburu, maka apa? Gak bisa tenang dengan hal seperti ini. Ya. Ketika temannya atau saudaranya digibahi, atau ketika saudaranya dituduh, difitnah. Nah, maka apa? Orang yang ghayur, orang yang cemburu, dia gak akan tenang. Dia menentang, fayan bari, dia menentang. Orang yang koyur cemburu akan menentang. Ya. Nah, artinya akan memotong pembicaraan si penggibah. Wayaskutul mugdab alladhi yatafakkahu bi'a'radil muslimin al-ghafilin. Sehingga orang yang berbuat gibah tadi akan diam. Ketika dipotong, dibantah. Ya. Dipotong ucapannya dan dibantah, maka orang yang penggibah tadi akan diam. Wa yaskutul mugdab alladhi yatafakkahu bi'aradil muslimin al-ghafilin. Orang yang ghibah, yang menggibahi kehormatan kaum muslimin, dia akan diam. Al-muslimin al-ghafilin, ya. Itu kaum muslimin yang dia atau mereka tidak terbetik dalam diri mereka untuk melakukan perbuatan tersebut, perbuatan yang dituduhkan kepada mereka. Ini faedah pertama. Padanya terdapat keutamaan membela saudara, membela kehormatan saudara muslim. Kemudian faedah yang kedua. Ar-raddu an 'irdi muslimin min inkaril munkar alladhi yajibul qiyamu bihi hasbal istita'ati. Membela kehormatan muslim, ya, itu termasuk bagian dari mengingkari kemungkaran. Nah, ketika saudaranya digibahi atau bahkan dituduh dengan tuduhan, difitnah, kemudian kita membelanya, membela saudara kita, ya, membela kehormatan saudara kita, membela kehormatan saudara muslim, ini merupakan bentuk ingkarul mungkar, bentuk mengingkari kemungkaran. Alladzi yajibul qiyamu bihi, yang wajib untuk ditegakkan. Mengingkari kemungkaran wajib untuk ditegakkan hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wala yahillu tarkuh, dan tidak boleh meninggalkan ingkarul mungkar. Hendaknya dilakukan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Fa illam yastati' fa biqalbih. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang mengingkari suatu kemungkaran atau barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan tangannya. Misalkan dia adalah penguasa atau pemerintah, maka sanggup untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Nah, atau mungkin orang tua ya, terhadap anaknya, sanggup dia mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisanih, maka dengan lisannya, dengan nasihat, masih tahu, masih peringatan ya, diingatkan ya, dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau juga masih enggak mampu ya, karena enggak semua orang mampu untuk melakukan ingkarul mungkar dengan lisan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa biqalbih, maka dengan hatinya. Yaitu dia mengingkari dan membenci perbuatan tersebut dan meninggalkan. Nah, tidak mengingkari kemudian dia gabung di situ. Yang penting saya hatinya mengingkari. Ya. Nah, tapi dia tinggalkan. Wadzalika adaful iman, dan mengingkari kemungkaran dengan hati ya, itu termasuk dari selemah-lemah iman. Ini iman yang paling lemah, mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Oh, ini mungkar ini. Nah, ya, dia melihat sekelompok orang misalkan minum-minum khamr ya, maka dia ingkari, ini mungkar ini. Ini kemaksiatan kepada Allah. Dia tinggalkan. Bukan dia gabung di kumpulan orang-orang yang minum khamr itu. Nah, yang penting hatinya mengingkari. Ya, bukan begitu mengingkari dengan hati. Nah, tapi dia mengingkari dengan hati dan meninggalkan. Itu selemah-lemah iman. Nah, sekarang kalau dia enggak mengingkari sama sekali, hatinya enggak mengingkari kalau itu adalah kemaksiatan dan dosa. Nah, ya, ini mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan. Maka hendaklah ada ingkarul mungkar hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuan tadi. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hatinya. Hatinya mengingkari itu adalah kemungkaran. Dan membela kehormatan saudara muslim yang sedang dilanggar, yang sedang dirusak ya, itu termasuk bentuk dari ingkarul mungkar. Ketika ada saudaranya menggibahi saudaranya. Nah, ya, ketika seseorang menggibahi saudaranya atau menuduh saudaranya dan seterusnya, maka kita membela kehormatan saudara kita. Ya, kita potong pembicaraan orang yang menggibahi tersebut. Ya, nah, kemudian kita membela saudara kita yang sedang dirusak kehormatannya. Ini merupakan bentuk ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran. Ya, mengingkari gibah tadi atau mengingkari buhtan. Nah, kalau memang beritanya enggak benar berarti buhtan. Kalau beritanya benar, ghibah. Nah, kedua-duanya dilarang. Nah. Maka membela kehormatan seorang muslim termasuk daripada ingkarul mungkar. Yang wajib untuk ditegakkan sesuai dengan kemampuan dan tidak boleh ditinggalkan. Kenapa enggak boleh ditinggalkan? Ketika ada saudaranya dirusak kehormatannya, kita diam saja. Fa inna hadza min khudlanika li akhikal muslim. Sesungguhnya ini yang seperti ini, membiarkan kemungkaran tadi, membiarkan saudaranya berbuat kemungkaran, inna hadza, ini min khudlanika li akhikal muslim. Ini merupakan bentuk khudlannya engkau kepada saudaramu yang muslim. Khudlan, apa itu khudlan? Khudlan itu membiarkan saudaranya jatuh terdalam dosa. Membiarkan saudaranya terzalimi. Ini khudlan. Ya. Saudaranya sedang dihinakan. Nah, sedang direndahkan. Sedang dirusak kehormatannya. Tapi dibiarkan, padahal dia mampu membela saudaranya ini yang sedang dihina. Maka apa ini khudlan? Membiarkan saudaranya terhina. membiarkan saudaranya terzalimi. Nah, membiarkan saudaranya dirusak kehormatannya dan seterusnya, ini namanya khudlan. Alladhi yuqa'u fi 'irdihi. Kalau kita meninggalkan naam ingkarul munkar ini, yaitu tidak membela kehormatan saudara kita, ya, maka ini merupakan bentuk khudlan, ya, membiarkan saudara muslim terhina, terzalimi. Naam, alladhi yuqa'u fi 'irdihi. Naam, membiarkan saudara muslim, ya, terzalimi kehormatannya. Wa anta hadirun qadirun ala ruddih, sedangkan engkau sebenarnya hadir ada di situ dan mampu untuk membantahnya atau membelanya. Mampu engkau untuk membela saudaramu, tapi engkau diam, enggak membelanya. Padahal saudaranya sedang dihina, dituduh atau dirusak kehormatannya. Maka kalau ditinggalkan yang seperti ini, didiamkan seperti ini merupakan bentuk khudlan, membiarkan saudaranya terhina, terusak kehormatannya. Dan ini hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluh wa la yahqiruh." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak mendzalimi saudaranya dan tidak la yakhdhuluh, tidak membiarkan saudaranya terzalimi, terhina, ya. Wala yahqiru, dan tidak meremehkan atau merendahkan saudaranya. Maka jika ada saudara kita terzalimi, ya, maka ya ditolong, dibantu. Nah, jangan kita berbuat khudlan, membiarkan saudara kita terzalimi. Ketika ada saudara kita digibahi, ya, dibantu, dibela kehormatannya. Ketika ada saudara kita dituduh, difitnah dan seterusnya, maka dibela, ya, kehormatannya. Nah, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, ini namanya khudlan, ya, membiarkan saudaranya terhina, terzalimi. Padahal kita mampu untuk membelanya. Nah, kalau kita memang gak mampu membela, ya bukan khudlan. Nah, saudara kita ada yang terzalimi, kita mau membela tapi enggak mampu, ya. Maka ini ya fattaqullaha masata'tum. Yang namanya khudlan adalah ketika kita melihat saudara kita terhina atau terzalimi, kemudian kita enggak membantunya padahal kita mampu untuk membantu dan menolongnya. Nah. Unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzluman, fa kaifa ansuruhu idza kana dzaliman? Aku membela dia, menolong dia kalau dia terzalimi. Bagaimana kalau aku, bagaimana menolong saudara kita kalau dia yang berbuat zalim? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahjizuhu au tamna'uhu 'anil dzulm. Fa inna dzalika nasruh. Engkau halangi dia dari kezaliman, itulah bentuk menolong orang yang berbuat zalim. Jadi orang yang zalim, pelaku kezaliman, hendaknya juga ditolong sebagaimana kita menolong orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi kita tolong jika kita mampu. Demikian pula orang yang berbuat zalimnya kita tolong. Dengan cara apa kita menolong orang yang berbuat zalim? Dengan cara kita menghalangi dia, mencegah dia dari berbuat zalim. Itulah bentuk nasr, pertolongan kepada orang yang berbuat zalim. Intinya, naam, membela kehormatan seorang muslim itu merupakan bentuk ingkarul mungkar. Dan ingkarul mungkar merupakan suatu yang wajib, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian faedah yang ketiga, ja'al wa'idu ala sami'i sakitil qadiri ala raddi anil ard. Telah datang ancaman atas orang yang mendengar tetapi dia diam, padahal dia mampu untuk membela kehormatan saudaranya. Nah, terdapat ancaman bagi orang yang dia mendengar saudaranya terzalimi, mendengar saudaranya difitnah, digibahi, tetapi dia diam, padahal dia mampu untuk membela saudaranya tersebut. Si pendiam yang seperti ini, nah, akan mendapat ancaman. Jadi tidak selamanya si pendiam itu baik, ya. Nah, baik. Ketika dia diam dari kesesatan, ya itu bukan yang baik. Nah, bukan diam yang baik. Nah, tapi diam yang jelek. Datang ancaman bagi orang yang mendengar saudaranya dirusak kehormatannya, tetapi dia diam, padahal dia mampu untuk membela saudaranya. Fa fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, nomor hadis 4884, min hadis Jabir, dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, wa Abi Thalhah, juga datang dari jalan Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu. Qayaqulani, keduanya berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yakhdhulu imra'an musliman, tidaklah seorang muslim dia membiarkan seorang muslim yang lain terzolimi atau teraniaya, fi maudhi'in tuntahaku fihi hurmatuhu, pada suatu tempat atau pada tempat yang kehormatan saudaranya itu sedang dirusak atau dilanggar. Jadi tidaklah seorang muslim membiarkan saudara muslim yang lain naam dirusak kehormatannya, ya. Wa yuntaqasu min 'irdihi, dan direndahkan kehormatannya, ya. Illa khadalahu Allahu fi mautin yuhibbu fihi nusratahu, kecuali Allah juga akan membiarkan dia, ya. Membiarkan dia, naam, ya, tidak menolong dia, ya, pada tempat yang dia pengin mendapatkan pertolongan padanya. Nah, ini ancaman. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Nah, ketika seorang muslim, ya, dia membiarkan saudaranya dirusak kehormatannya, dilanggar kehormatannya, direndahkan kehormatannya, padahal dia mampu untuk membelanya, tapi tidak membelanya, maka apa ancamannya? Allah subhanahu wa ta'ala juga akan membiarkan dia, yaitu tidak menolong dia, nah, pada tempat yang dia, nah, pengen ditolong. Namun karena dia telah membiarkan saudaranya muslim yang lain, ya, ketika itu dirusak kehormatannya, dilanggar kehormatannya, tetapi dia tidak menolongnya, ya, tidak membantunya atau menolongnya atau membelanya, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan membiarkan dia, tidak menolong dia, nah, pada tempat yang dia ingin sekali ditolong padanya. Allah membalas dengan hal yang serupa. Al-jaza, fa innal jazaa'a min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu na'am min jinsil amal, ya. Sesungguhnya balasan yang dilakukan di sini, ya, balasan yang diterima oleh Nah, orang yang membiarkan saudaranya dirusak kehormatannya dan dia tidak menolongnya padahal dia mampu untuk menolongnya dan membelanya, ya, maka balasan untuk dia adalah Allah akan biarkan dia, Allah akan naam tidak menolong dia pada tempat yang dia menginginkan pertolongan di situ. Fa inal jaza, maka balasan seperti ini min jinsil amal, dari jenis amalannya. Fa inal jaza min jinsil amal. Ini ancaman yang berat, ya. Nah, maukah kita dibiarkan oleh Allah, enggak ditolong oleh Allah, ya, pada tempat yang kita pengen ditolong di situ? Nah, pada suatu kejadian yang kita pengen dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla di situ. Nah, ya, tentunya kita enggak mau dibiarkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, padahal kita sedang membutuhkan pertolongan. Maka kalau kita tidak ingin seperti ini, maka jangan melakukan sebab-sebabnya. Di antara sebab terhalangnya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla adalah ini, ya, membiarkan saudara muslim yang sedang dirusak kehormatannya, sedang direndahkan kehormatannya, nam dibiarkan, dicuekin, padahal dia mampu membelanya. Maka orang seperti ini diancam akan dibiarkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah. Nah, di saat dia membutuhkan pertolongan. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Karena dia enggak suka nolong orang, enggak suka membela orang, ya, maka Allah tidak membelanya dan Allah tidak menolongnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Faqad jaa fil hadisi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah datang dalam hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mustami'a lil ghibati ahadul mugtabin. Ini ngeri juga ini, ya, ancaman ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pendengar ghibah, ya, itu adalah salah satu penggibah. Nah, jadi kalau ada saudaranya sedang menggibahi temannya, nah, baik yang diceritakan itu benar atau yang diceritakannya keliru, kalau benar berarti gibah, kalau keliru berarti buhtan. Nah, maka si pendengar termasuk salah satu penggibahnya. Nah, kalau dia diem, nah, diem saja, tidak membela saudaranya yang sedang digibahi. Innal mustami'a lil ghibah ahadul mugtabin. Sesungguhnya pendengar ghibah itu salah satu penggibah. Maka diam di saat-saat seperti ini juga berbahaya. Diam yang membawa bahaya yang seperti ini. Faman hadhara majlisal ghibah. Kemudian kata beliau, barang siapa yang, kata siapa ini? Pensyarah, ya. Nah, kalau hadisnya cuma sampai di innal mustami'a lil ghibah ahadul mugtabin. Titik. Sesungguhnya pendengar ghibah itu salah satu penggibah. Kemudian qala syarih, faman hadhara majlisal ghibah. Maka barang siapa yang menghadiri majlis ghibah. Majlis yang di situ disebutkan kejelekan, keburukan nam orang lain, ya. Wajaba fi haqqihi wahidun min thalathati umur. Maka mesti pada diri dia itu adalah salah satu dari tiga nam perkara. Maka mesti pada diri dia itu harus melakukan salah satu dari tiga perkara. Orang yang sedang menghadiri majelis ghibah, ya, maka mesti dia adalah naam, atau mesti, ya, dirinya itu melakukan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma dia arrad an irdi akhihil muslim, imma dia langsung membela kehormatan saudaranya yang muslim tadi yang sedang digibahi. Nah, ketika ada orang menggibahi, maka dia potong, kemudian dibela temannya atau saudaranya. Nah, ini yang pertama, membela kehormatan saudaranya muslim. Yang kedua, awil qiyamu min majlisil ghibah, atau dia meninggalkan majlis ghibah itu. Nah, tinggalkan, berdiri dia tinggalkan. Yang ketiga, awil ingkar bil qalb, atau dia ingkari dengan hatinya. Ini apa? Nah, ketika tidak mampu sama sekali untuk membelanya dan untuk meninggalkannya. Untuk membela dia belum mampu, nggak mampu, dan untuk meninggalkannya pun, untuk berdiri meninggalkan, nah nggak mampu dia. Nah, maka apa? Awil ingkar bil qalb, maka mengingkari dengan hatinya. Wal karoha lil qaul, dan dia membenci ucapan ghibah ini. Nah, membenci ucapan ghibah ini. In lam yastati arrad awil qiyam. Nah, mengingkari dengan hati dan membenci ucapan ghibah tersebut, ini apabila dia tidak mampu untuk membelanya, membela kehormatan saudaranya muslim, atau tidak mampu untuk berdiri dan meninggalkan majelis ghibah tersebut. Nah, biasa saja ini terjadi, ya. Misalkan ketika khutbah Jumat. Nah, ya, duduknya paling depan. Ya. Berat ya untuk dia membelanya, membela saudaranya sedang digibahinya, dan juga berat untuk berdiri dan meninggalkan. Nah, nanti malah menimbulkan apa? Fitnah misalkan, atau yang semisalnya. Nah, atau dia berada di majelisnya, petinggi-petinggi pemerintah misalkan, ya, yang jika dia meninggalkan begitu saja, maka akan terjadi hal yang lebih berat lagi, ya. Atau yang sejenisnya lah, ya. Yang dimana seseorang tidak mampu untuk membela saudara, kehormatan saudaranya muslim, di saat yang sama juga dia tidak mampu untuk berdiri dan meninggalkan majelis itu. Nah, maka apa? Al-ingkaru bil qalb, ya. Ketika tidak mampu poin yang pertama dan yang kedua, maka dia mengingkari dengan hatinya, itu mengingkari perbuatan ghibah tersebut, ya. Wal karahatu lil qaul, dan dia membenci ucapan ghibah tersebut. Hatinya mengingkari, dan membenci ucapan ghibah tersebut. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bil lisani, wa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Nah. Baik, sudah masuk Isya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Hadisnya dihafal. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.